إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Gak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah, di kesempatan Sabtu sore ini tanggal 30 Syaban 1443 Hijriah, kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Radul Murbi Syarah Zadil Mustakhni tulisan Al-Imam Mansur Al-Bahuti rahimahullahu taala, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Romli bin Haya LC Hafizahullah live langsung dari studio Radio Roja Kendari. Biasanya kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Shalah, namun karena insyaallah besok kita akan melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan, maka untuk kesempatan sore ini dan juga pekan-pekan berikutnya selama bulan Ramadan, kita akan khusus membahas dari pembahasan kitab Siyam atau pembahasan dari kitab puasa. Masih dari kitab yang sama, kitab Radul Murbi. Dan seperti biasa kami mengundang Anda untuk berinteraksi melalui 0822-9298-6295 dan juga dapat menuliskannya di kolom komentar kami. Siaran kami juga dapat Anda simak di live Facebook Radio Roja Kendari. Kepada beliau kami persilakan Faliyata Fadul Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Raja Kendari, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan izzah kemuliaan kepada kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini, karena kita akan memasuki bulan Ramadan, maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari tentang bagaimana fikih Ramadan, bagaimana persiapan kita di dalam memasuki bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, maka selayaknya kita menyambut memasuki bulan Ramadan ini, kita persiapkan diri kita dengan keikhlasan dan kita beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita telah diwaspadai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju', betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar saja. Oleh karenanya di bulan ini insyaallah kita membahas tentang fikih tentang puasa Ramadan, yang kita ambil dari kitab Radul Murbi, kitab Siyam. Dalil tentang berpuasa ini sebagaimana disebutkan dari kitab Sunnah dan Ijma. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba lal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu, agar engkau termasuk orang yang bertakwa. Oleh karenanya dalil dari hadis juga banyak, salaf ijma umat bahwasanya puasa merupakan sesuatu rukun, satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Kemudian puasa di sini ada hikmah. Apa hikmah disyariatkannya kita berpuasa? Ya, hikmatu min syariatis siyam. Hikmah ya disyariatkannya kita berpuasa. Karena terkadang kita, jika kita mengetahui hikmah puasa tersebut, maka kita semakin bersemangat untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Di antara hikmah terbesar ya disyariatkannya kita berpuasa adalah annahu sababun jalibu littaqwa. Puasa ini merupakan sebab-sebab untuk meraih ketakwaan. Ini jelas ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya ayatnya, Ya, la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu juga dari ahli kitab, mereka juga berpuasa. Ya, cuma syariat puasa mereka berbeda dengan syariat puasa kita. Kemudian di antara tujuannya kata Allah SWT, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi di antara hikmah disyariatkannya puasa adalah min ajliha anna wasilatun litahsilit taqwa. Dia sebagai wasilah untuk ya mendapatkan derajat takwa. Sedangkan takwa inilah termasuk maksud min maqasid. Termasuk maksud dari maksud-maksud orang-orang yang mempunyai keimanan dan semangat di dalam mengusahakan agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka di antara salah satu wasilah untuk mendapatkan ketakwaan, maka dengan berpuasa. Ya, bagaimana hubungannya antara puasa dan takwa? Ini dijelaskan oleh para ulama kita, ya, bahwasanya orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan takwa itu dengan sebab karena ketika dia berpuasa al-ikhlas lillahi azza wajalla, karena dia melakukan ibadah karena Allah azza wajalla. Jadi ibaratnya bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak seperti orang yang salat. Kalau orang yang salat itu ibadatun dhahir, dia dilihat bahwasanya dia melaksanakan salat. Biasanya orang yang dilihat melakukan ibadah, dia tidak terlepas, ya, biasanya tidak kosong, apakah dia ikhlas atau dia riya ingin dipuji. Namun berbeda dengan puasa. Puasa ini adalah ibaratun an kaffi wa imtinai wa imsaki an asya. Karena puasa ini termasuk satu ibarat atau ungkapan dari menahan sesuatu. Ya, menahan sesuatu yang ya sesuatu itu ya tidak nampak bagi manusia. Misalkan kita berada dalam satu majelis, ada orang yang berpuasa. Kita tidak tahu apakah dia berpuasa atau tidak karena dia menahan sesuatu. Berbeda dengan kalau salat, dia melakukan gerakan. Oleh karenanya orang yang menahan sesuatu ini, ya di antara tujuannya, ya karena perintah Allah SWT. Dia menahan sesuatu, tidak ada orang yang tahu, menahan makan, minum, dan sahwat. Tidak yang tahu, ini karena ikhlasulillah. Dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya wasaum li, puasa itu untukku dan ana ajsi lah, dan sayalah yang akan membalas puasa tersebut. Kenapa? Karena puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa itu ya ibadah untuk menahan sesuatu yang tidak nampak. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita haji adalah ibadah dohir, kita zakat ibadah dohir, kemudian kita salat ibadah dohir, dilihat oleh orang. Kalau puasa ya tidak diketahui oleh orang kecuali hanya dirinya dan kepada Allah SWT. Oleh karenanya seseorang ketika dia menahan dirinya ya karena Allah SWT, berarti ikhlas karena Allah, ini ada sesuatu yang akan mendatangkan derajat takwa kepadanya. Yang kedua, di antara kenapa dikatakan bahwasanya dia akan menjadikan seseorang puasa itu dengan menjadikan seseorang atau mendapatkan atau wasilah untuk mendapatkan ketakwaan, karena dalam puasa dia itu muraqabah al-maula tabaraka taala. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang berpuasa ketika yakhlu bi nafsih, dia sendiri tidak ada orang yang menemani, misalkan di tempat yang sempi, wa yatamakkanu fi khulwatihi, maka memungkinkan di dalam kesendiriannya tersebut dia melakukan perkara-perkara yang merusak puasa seperti makan dan minum. Tetapi yahjusuhu, dia menahan an ya'kula aw yasraba aw yuta'ata, dia menahan ya makan, minum dan sahwatnya, dia menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Karena apa? Istihdaru itla'illah, karena dia menghadirkan bagi dirinya bahwasanya Allah SWT melihat dia, mengawasi dia. Maka dia ketika berpuasa, meskipun dia sendiri, dia tidak mau membatalkan puasanya, meskipun tidak ada orang yang melihatnya, karena dia merasa bahwasanya dia dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah ya azza wa jalla. Oleh karenanya ya sifat yang demikian ini menjadikan ya dia mendapatkan derajat ketakwaan kepada Allah SWT. Ini diantara hikmah yang terbesar seseorang ketika dia melaksanakan puasa. Yang kedua diantara hikmah ya, seseorang yang berpuasa adalah takwiyatul li iradati wa tamrinan ala dabtin nafsi. Yakni dia ketika berpuasa dia menguatkan keinginannya dan melatih dirinya. Menguatkan ya keinginannya dan melatih dirinya ketika berpuasa. Kenapa? Seorang yang berpuasa fasiyam, ya puasa itu adalah madrasatu amaliyatun tu'allimul muslima wa tu'assisa nafsahu quwwatal iradi wa dabtin nafs. Puasa itu sebagai madrasa ya, sekolah atau madrasa amaliyah yang mengajarkan kepada seorang muslim dan yang membina bagi seorang muslim bagi dirinya untuk menguatkan kehendaknya dan melatih jiwanya. Ya, karena apa? Lianna nafsa, karena jiwa ini tastakhil akli wasarwi. Jiwa ini suka dengan makan dan minum. Ya, makan dan minum. Tetapi bagi orang yang berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan haus, ya, dia menahan makan dan minum, karena dia rukubatan, dia menginginkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menahan makan dan minum, menahan selera nafsunya, ya, selera atau keinginan-keinginan syahwatnya nafsunya, ya, karena ya ingin mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian orang yang ketika dia berpuasa, dia telah melatih dirinya, melatih jiwanya untuk atau mengekang selera atau nafsunya untuk sesuatu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ini adalah hikmahnya, kesempatan bagi seseorang yang terbiasa ya sebelumnya suka meminum khamar, suka melakukan perkara-perkara yang memabukkan atau suka merokok, maka kesempatan ya sarbul dukhan, ya suka merokok, maka kesempatan ya di bulan Ramadan ini dia ya tamrin melatih jiwanya, melatih dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara haram tersebut. Ya, karena kita lihat biasanya ada orang-orang yang suka minum khamar ketika bulan Ramadan dia berhenti, tapi ketika di luar bulan Ramadan dia mulai lagi. Maka kita tanyakan, kenapa antum ya bisa, padahal bisa antum menahan diri antum, menahan selera nafsu antum di bulan Ramadan, kenapa di luar bulan Ramadan antum kembali lagi? Maka ya kesempatan latihan di bulan Ramadan ini melatih diri kita, karena di bulan Ramadan ini disebutkan tuftahu lahu abwabul tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabun nar wa tughallu fihi sayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, di para setan dibelenggu. Kesempatan ya di bulan Ramadan ini para setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup untuk kita jauhkan diri kita dari neraka. Kesempatan di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita satu bulan, ya banyak penolong-penolong, banyak pembantu-pembantu untuk kita meninggalkan maksiat. Maka di antara hikmahnya bulan Ramadan ini kita melatih diri kita untuk menahan keinginan dan hawa nafsu kita pada selera-selera yang Allah SWT haramkan di bulan Ramadan ini. Kemudian hikmah ketiga, di antara hikmah ketiga yang ada di dalam puasa Ramadan, disyariatkannya puasa Ramadan adalah agar supaya al-ghani ya'rafu, orang kaya itu mengenal nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah SWT atasnya, bit-ta'am wa-syarab, dengan makanan dan minuman. Jadi demikian, karena nikmat itu warubbama ma'akasratu tu'atiha, nikmat itu bersamaan dengan banyaknya dia bisa mendapatkannya, ya taufir, banyaknya dia mendapatkan nikmat, selalu ada makanan dan minuman pada dirinya, di rumahnya, di keluarganya. Maka kalau seseorang ya demikian, maka biasanya dia tidak terlalu merasakan bagaimana kadar nikmat tersebut. Misalkan di suatu rumah tangga makanan dan minuman ada terus, siap terus, ya, siap terus makanan dan minuman yang ada di sana. Maka ketika itu la yazuku, dia biasanya tidak merasakan ya bagaimana itu lapar, tidak merasakan bagaimana itu haus. Maka ketika ada makan dan minuman dengan sebab terlalu banyaknya, terlalu seringnya dan terlalu tersedianya makanan, maka dia tidak merasakan nikmat dari kadar makanan dan minuman yang Allah berikan kepadanya. Maka dengan berpuasa, ketika dia lapar, ya, dia ada makanan, ada minuman, tapi tertahan dia untuk makan dan minum. Maka ketika itu dia merasakan lapar, merasakan haus, ya, maka arrafa qaddara ni'matillah. Ketika itu dia mengenal bagaimana kadar nikmat Allah SWT atasnya yang memudahkan baginya untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ya, karenanya, ya, kata orang, ya, orang itu kalau dia mau tahu tentang nikmatnya sehat ketika dia sakit. Orang itu ketika dia mengetahui tentang nikmatnya makanan, rezeki yang Allah berikan, ketika dia miskin atau ketika dia lapar atau ketika dia haus, baru dia merasakan bagaimana nikmatnya makanan dan minuman tersebut. Kalau orang tidak pernah sehat, tidak pernah sakit, orang yang tidak pernah lapar dan tidak pernah haus, maka terkadang dia tidak merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, di antara hikmahnya puasa, kita merasakan orang kaya itu merasakan nikmat ternyata, ya, nikmat makanan dan minuman yang Allah berikan kepadanya adalah nikmat yang besar karena dia merasakan ketika, ya, dia berpuasa, sehingga dengan demikian menjadikan dia adalah orang yang suka membantu orang yang miskin. Ya, mengikuti Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi kita SAW adalah manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW ketika di bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Bahkan disebutkan fa Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihil mursilah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dibandingkan dalam satu kebaikan dibandingkan dengan angin yang berhembus, ya, angin yang berhembus. Artinya dia itu Rasulullah SAW kalau memiliki sesuatu kelebihan harta dari makan dan minumannya, maka ya seperti angin yang berhembus, ya, beliau langsung mensedekahkan atau menginfakkan kelebihan harta tersebut kepada orang yang membutuhkannya. Seperti angin yang membawa hartanya tersebut tidak tersimpan dari harta, ya, kelebihan harta yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini di antara hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah annafisyam fawaidu as-sihhati. Sesungguhnya puasa itu memberikan faedah-faedah di dalam kesehatan. Memberikan faedah-faedah di dalam kesehatan. Karena apa? Bahwasanya alat pencernaan kita seperti juga alat-alat badan yang lainnya, ya, seperti otak, seperti kaki, seperti tangan, ya, dia perlu istirahat, ya, dia perlu istirahat. Otak kita perlu istirahat dengan tidur, tangan kita perlu istirahat dari bekerja, kaki kita perlu istirahat dari berjalan atau berlari, ya, mencari rezeki, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya pencernaan juga ini, ya, alat pencernaan ini butuh juga dengan, ya, istirahat. Ketika seorang yang berpuasa di siang hari, ya, pencernaannya, alat-alat pencernaannya itu istirahat dari mengelola makanan dan minum yang masuk kepadanya. Oleh karenanya, ya, sebagian para dokter yansahu bisyami li ilajil ba'dil amrod, menasihatkan pada sebagian penyakit-penyakit, ya, untuk berpuasa. Ya, di antaranya para dokter, sebagian para dokter, ya, dari penyakit-penyakit tertentu, beliau para dokter itu biasanya menasihatkan tahan-tahan makan, ya, banyak-banyak berpuasa, ya. Meskipun ada asar yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ini asar yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena laisa hadisan. Ini bukan hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis, ya, gaib atau hadis palsu yang tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Wa illa meskipun anna maknahu sahihun, walaupun maknanya sahih, ya, tetapi tidak boleh kita nisbatkan kepada hadis Nabi SAW. Ya, walaupun maknanya sahih, karena siam puasa itu sababun min asbabil jaliba lisihati. Ya, puasa itu adalah salah satu sebab dari sebab-sebab al jaliba yang mendatangkan, ya, kesehatan. Ya, tetapi hadis tadi adalah hadis yang tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun maknanya adalah makna yang sahih. Kemudian yang berikutnya, itulah di antara hikmah-hikmah kita puasa, bertakwa, kemudian melatih diri kita, kemudian yang ketiga kita mengenal nikmat makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kita, yang keempat agar tubuh kita atau khususnya pencernaan kita menjadi sehat. Kemudian berikutnya bahwasanya kapan disyariatkannya berpuasa dalam agama Islam. Tarikh faridatun siyam, ya, tahun difardukannya puasa. Jadi disebutkan oleh musannif rahimahullah, ya, fardu shaum Ramadan fi sanati as-saniyati minal hijrah. Jadi Ramadan itu, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada tahun 11 Hijriah, oleh karenanya disebutkan oleh para ulama kita, ya, fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'u Ramadanati ijma'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena disyariatkannya puasa Ramadan ini pada tahun kedua Hijriah, sementara Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah, berarti 11 kurang 2, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa 9 kali. Ya, puasa Ramadan selama 9 kali beliau melaksanakannya, kemudian beliau meninggal dunia, ya, fi rabi, ya, sanatan 11 Hijriah, pada tahun 11 Hijriah. Jadi tahun difardukannya puasa itu pada tahun 2 Hijriah, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wafat pada tahun 11 Hijriah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan puasa Ramadan sebanyak tis'u Ramadanat, 9 kali Ramadan. Ini adalah ijma'nya para sahabat. Kemudian kita membahas di sini adalah subutu dukhulis sahri bi ru'yatil hilal au ikmalis sa'ban 30 yauman. Ya. Sabitnya, ya, menentukan bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, atau ikmal menyempurnakan sa'ban menjadi 30 yauman. 30 hari. Jadi berarti di sini ada dua cara kita menentukan masuknya satu Ramadan. Yang pertama adalah cara dengan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Ramadan, artinya munculnya hilal atau sabit bulan sabit Ramadan. Ya, hilal ini dilihat pada waktu 29 Sya'ban setelah maghrib, melihat hilal. Kemudian kalau seseorang melihat hilal, atau di suatu negeri ada seseorang yang melihat hilal kemudian disampaikan kepada pemerintah dan diterima persaksian tersebut, maka mereka berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kata Allah SWT, barang siapa yang menyaksikan atau melihat di antara kalian satu orang yang adil, dia melihat hilal kemudian dia menyampaikan kepada pemimpin ketika itu di satu tempat, kemudian diterima persisinya, falyasuhu. Maka, ya, hendaklah mereka berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sumu liru'atihi, waftaru liru'atihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan, ya, beridul fitrilah kalian ketika melihat hilal Sawal. Oleh karenanya, di sini, ya, ada dua. Ya, cara yang pertama adalah melihat hilal. Kemudian cara yang kedua disebutkan ketika berada dalam sesuatu halangan untuk melihat hilal, mungkin di 29 Sya'ban itu terjadi awan yang mendung atau cuaca yang tidak jernih, ya, maka terhalanglah dari melihat, ya, melihat hilal. Ketika tidak melihat hilal, maka disempurnakan menjadi 30 Sya'ban. Ya, 30 Sya'ban dan berpuasa nanti di lusanya. Maka, ya, inilah cara melihat, ya, menentukan puasa Ramadan. Yang pertama dengan melihat ru'ya, Kalau terhalangi, maka menyempurnakan menjadi 30 Sya'ban. Karena di bulan-bulan Hijriah itu tidak lepas dari 29 ya, atau 30 hari. Tidak lebih daripada 30 hari. Tidak kurang juga dari 29 hari. Oleh karenanya, ya, ketika malam 29 Sya'ban, ya, min ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari, jadi i'tibar ketika melihat ru'yah itu, ya, setelah terbenam. Kalau sebelum terbenam itu tidak i'tibar, ya, tidak dianggap. Ya. I'tibarnya adalah setelah terbenam matahari, 29 Sya'ban. Ketika melihat ru'yah, maka berpuasa besok. Tetapi kalau tidak melihat ru'yah, bukan karena ada halangan awan, ya, bukan karena ada halangan awan, awam, ya, awan jernih, tidak melihat ru'ya, berarti masuk 30 Sya'ban. Ya. Kemudian kalau terhalang awan, ya, maka disempurnakan juga ke 30 Sya'ban, ya, 30 Sya'ban, kemudian baru lusanya berpuasa. Maka inilah yang disebutkan tentang bagaimana cara melihat, ya, melihat atau menentukan puasa Ramadan. Bagaimana hukum amal bil hisabil fulki? Bagaimana orang yang melihat hilal dengan cara hisab al-fulkiyah, menghitung, ya, jalan-jalannya atau perhitungan hisab perbintangan atau jalan-jalannya bulan, ya, dengan cara demikian ini. Maka telah jelaskan tadi bahwasanya di zaman Rasulullah SAW wa ahdis salaf dan di zaman para salafus soleh, ya, yang tabiin, atba'u tabiin, sahabat, tabiin atba'u tabiin, ya, tamidu alal amraini mutaqaddimaini. Mereka bersandar kepada dua perkara tadi ketika menentukan puasa Ramadan, yakni melihat ru'ya, ya, hilal. Kalau tidak melihatnya, maka sempurnakan 30 Sya'ban. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, para salaf, tabi'in, atba'u tabi'in. Ya, demikian. Kemudian setelah itu, ya, setelah masa salaf, kemudian muncullah perkara baru dari sebagian fuqaha yang berpendapat bahwasanya ketika terhalangi atau mendung, ya, terhalangi manusia dengan ru'yah hilal, maka mereka mengatakan ya juzu amalu bil hisab, boleh melaksanakan, ya, perhitungan hisab, ya, berhitungan nisab. Ini adalah pendapat sebagian fuqaha as-Syafi'iyah. Ba'dul fuqaha as-Syafi'iyah berpendapat demikian, ya, berpendapat demikian. Namun jumhur, ya, ulama, aksarul ulama salaf wal khalaf, kebanyakan ulama salaf, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, wajamahir kulluhum ala itibari ru'yatih, mereka semuanya menjadikan i'tibar penilaian masuknya Ramadan itu dengan i'tibar ru'yah, ya, adami ala adami i'tibar hisabil fulki, tidak menjadikan i'tibarnya adalah hisabul fulki. Ini berdasarkan ayat, ya, hadis, ya, faman sayyidu minkum sara falyasumhu yasumul ru'yati. Ini berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hisabul fulkiyah ini bisa juga dijadikan sebagai penguat daripada ru'yatul hilal. Namun kalau berbeda, tentunya kita lebih memilih pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama karena berdasarkan ayat dan hadis bahwasanya kalau menentukan Ramadan itu dengan melihat, kalau sudah melihat ru'yah hilal, ya, berapa derajatkah, yang penting sudah melihat, ya, maka, ya, berpuasa. Kalau tidak bisa, tidak melihat ketika 29 Sya'ban, maka disempurnakan menjadi 30 Sya'ban, kemudian setelahnya, ya, baru berpuasa. Jadi inilah di antara pendapat atau pandangan dari para ulama kita tentang masalah bagaimana cara menentukan masuk satu Ramadan atau satu Syawal. Satu Ramadan atau satu Syawal. Kemudian yang berikutnya tentang yaumus sak, hari sak. Ya, hari sak. Ya, termasuk hari ini, ya, kalau kita lihat termasuk hari sak kalau berdasarkan perhitungannya dari ya isbatnya, ya penentuannya dari pemerintah kita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, man sama yawmal ladzi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari Sak, ya, yang padanya maka sungguh telah dia bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi ini adalah secara asal, ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang berpuasa di hari Sak berarti dia termasuk telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim. Ini termasuk larangan berpuasa di hari Sak. Apa itu hari Sak? Hari Sak ini hari ketika tanggal 29 Sa'ban malam hari setelah maghrib, ya, manusia melihat ru'yah hilal. Kalau ketika itu, ya, awan jernih, ya, tidak ada halangan, bukan mendung, maka tidak melihat hilal. Berarti itu bukan hari Sak. Yang dimaksud hari Sak, ketika tanggal 29 Sa'ban, tidak bisa melihat ru'yah. Kenapa? Ya, bukan karena disebabkan karena awan yang jernih, tetapi awan yang mendung. Ya, hujan, cuaca tidak stabil, ya, sulit untuk melihat ru'ya. Maka ketika itu tidak tahu apakah sudah muncul ru'ya atau tidak. Berbeda dengan keadaan pertama, awan jernih, ya, tidak ada yang menghalanginya, tapi tidak dilihat hilal, berarti belum masuk Ramadan. Tapi ini awan, ya, awan mendung, tidak diketahui. Ya, ada yang menghalangi kita untuk bisa melihat ru'ya hilal dengan awannya yang mendung, ya, atau hujan. Maka ketika itu kita tidak tahu apakah besok ini masih Sa'ban atau Ramadan. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, ya, sempurnakan 30 Sa'ban. Kemudian itulah yang dimakan hari Sak. Hari Sak ini, ya, dilarang kita berpuasa. Ya, larangan itu dia berkisar antara haram dan makruh. Ya, haram dan makruh. Akan tetapi, ya, berdasarkan hadis-hadis, ya, atau asar dari sahabat, ada jamaah minas sahabat, ada waradaan jamaah minas sahabat, telah datang dari jumlah minas sahabat, ada sekelompok dari sahabat, annahum kanu yasumuna yawmal ghammi. Mereka salat di hari ghammi, di hari yang mendung. Artinya, mereka puasa di hari yang mendung tersebut. Ya, di hari yang mendung atau hari Sak mereka puasa. Ini disebutkan dari beberapa sahabat, di antaranya, ya, Ibnu Umar, Amr bin Al-As, Abu Hurairah, An-Nas, Muawiyah dan Aisyah, Asma radhiyallahu anhuma anhum. Mereka itu, ya, disebutkan mereka itu, ya, berpuasa di hari Sak tersebut. Bagaimana di sini? Maka hadis larangan ini, ya, tidak dibawa, yang roji adalah tidak dibawa kepada perkara larangan haram, tetapi dibawa kepada, ya, makruh, ya, karena disebutkan tadi larangan berarti dia berada di antara haram dan makruh, ya. Kemungkinan dari asar-asar yang tetap dari sahabat tadi, sarifatun, memalingkan dia dari larangan haram menjadi makruh. Oleh karenanya pendapat yang azhar, yang nampak dalam masalah ini, larangan berpuasa di hari Sak adalah bukan larangan yang bersifat haram, tetapi al-karaha, larangan yang bersifat makruh berpuasa di hari Sak, karena ada beberapa riwayat dari sahabat juga berpuasa di hari tersebut. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi ini yang menunjukkan hukum bagaimana kita berpuasa di hari Sak. Kemudian lusumu saum kullun nasi isaru ya bibaladin. Ini juga pembahasan yang biasa kita ada khilaf di kalangan para ulama kita dan para talibil ilmi. Yakni berdasarkan dari Nabi, sumu li ru'yati, ya, berpuasalah kalian karena melihat ru'yah. Namun, ya, kalau seseorang telah melihat ru'yah di suatu negeri, apakah itu juga berlaku di negeri lain? Ya. Atau istilahnya satu matlak. Misalkan di Saudi telah dilihat hilal, maka berlakulah untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia. Ya. Ini, ya. Atau setiap, ya, setiap negeri memiliki matla' sendiri, tidak perlu mengikuti ya ru'yanya atau matla'nya negeri tetangga atau negeri ya Timur Tengah. Maka ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kalau suatu negeri telah dilihat hilal, maka seluruh negeri-negeri kaum muslimin di seluruh dunia ikut. Ya, ikut ya berpuasa ketika itu. Jadi, ya ketika sudah dilihat di satu negeri, maka negeri-negeri lain ikut berpuasa ketika itu. Berdasarkan hadis sumuli ru'yati. Pendapat yang kedua bahwasanya ya di setiap negeri itu ada matali, ada matla' sendirinya. Ya, tidak perlu mengikuti ru'ya di negeri lain. Ala kulli hal, ini adalah pandangan para ulama kita. Sehingga ya di sebagian kita kaum muslimin ada yang berpuasa menyelisih daripada keputusan yang diputuskan oleh negerinya, karena beranggapan bahwasanya dia mengikuti ya ru'yanya atau matlanya negeri tetangga atau negeri Saudi, sehingga mereka berpuasa menyelisih daripada puasa yang dilakukan oleh di negeri tersebut. Pendapat yang kedua bahwasanya setiap negeri itu punya matali, setiap negeri itu punya matla, ya penglihatan ru'yah. Ya, ini mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Quraib, Quraibu As-Sam. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya ya Quraib menyebutkan qadim tusam, saya pernah mendatangi negeri Sam. Kemudian di sana di Sam orang melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian ya mereka berpuasa pada hari Jumat. Pada akhir bulan Ramadan, beliau datang ke Madinah. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadanya ya tentang masalah hilal orangnya orang Sam, hilalnya orang Sam. Sam itu di sekitar Palestina, Lebanon dan Syria. Ya. Fa abartuhu, maka saya mengabarkannya kepada Ibnu Abbas. Faqala, maka ketika dikabarkan Ibnu Abbas mengatakan lakinna ra'aina lailatas sabati, akan tetapi kita di Madinah melihat hilal yaitu pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukammilu salasina aw narahu, dan senantiasa kami berpuasa sehingga kami menyempurnakan 10-30 atau kami melihatnya. Ya, kemudian waqala Quraib, berkata Quraib kepada Ibnu Abbas, ala taktafi bi ru'yatil Muawiyata wasiyamiha wasiyamihi. Ya. Ya, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yanya Muawiyah di negeri Sam dan puasanya mereka? Faqala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Abbas, la hagaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang diperintahkan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas mengatakan la, ya tidak, demikianlah yang kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quraib mengatakan bahwasanya di Sam orang berpuasa pada hari Jumat. Ketika dia datang Madinah, dikabarkan bahwasanya di Madinah orang berpuasa hari Sabtu. Maka ya, Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kita tidak mencukupkan ru'yanya negeri apa di Sam, atau kenapa Madinah tidak mengikuti ru'yanya negeri Sam? Ya, karena negeri Sam sudah melihat ru'ya. Maka kata Ibnu Abbas, tidak, demikianlah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ini, ya, lam yatabiru bi ru'yatil Sam wa huwa bil Madinah. Ibnu Abbas tidak menganggap ru'yanya orang ahli Sam, orang negeri Sam, orang di Sam, ya, padahal bila di Madinah, fadalla zalika anna likulli ahlin, maka ini menunjukkan bahwasanya setiap ahli baladin, setiap ya, penduduk satu negeri, ru'yatuhum, memiliki ru'ya sendiri. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, hakaza, inilah yang diperintahkan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dipilih oleh Imam Nawawi, dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga ya menjadi kesepakatan majma' fikih Rabita Alam Islami, ya mereka merajihkan bahwasanya setiap negeri memiliki ru'ya sendiri. Oleh karenanya kalau kita memilih pendapat yang rajih ini, maka kita negeri Indonesia ya memiliki ru'ya sendiri. Meskipun banyak orang yang mengatakan ya banyak orang yang katanya telah menyaksikan ru'ya ya apalagi hanya dengan hisab saja, maka ketika itu dilaporkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah, dalam hal ini Kemenak, akan menentukan ya diterimanya persaksian tersebut atau tidak diterimanya persaksian tersebut berdasarkan ijtihad mereka. Ya. Dan ya tadi malam telah melalui sidang isbat, pemerintah kita menetapkan bahwasanya ya puasa Ramadan jatuh pada hari ya Ahad tanggal 3, maka itulah ya yang terbaik bagi kita, yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya untuk kita mengikutinya. Bahkan ya pendapat ini sesuai dengan hukum syar'i dan maqasid syar'iyah. Apa hukum syar'inya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shauma yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas." Berpuasalah kamu sebagaimana manusia berpuasa, beridul fitrilah kamu sebagaimana manusia beridul fitri. Hasa amrun bisyam, ini adalah perintah Nabi. Amrun ya atau amara bisyam, Nabi merintahkan kita untuk berpuasa ma'ajumhurin nas, bersama dengan jumhur manusia, kebanyakan manusia. Ya, jadi tidak boleh kita menjadi zats, menjadi asing atau nyeleneh dari ya rakyat atau kebanyakan manusia di negeri kita untuk kita berpuasa mendahului ya atau mendahului sehari atau mengakhirkan sehari dari puasa yang dilakukan oleh manusia karena berdasarkan ru'ya kita. Oleh karenanya pendapat yang rajih sesuai dengan hikmah apa hukum syar'i dan sesuai dengan maqasid syar'iyah untuk tidak terjadi i'tilaf atau selalu terjadi ijma' atau jam'ul kalimah, mempersatukan kalimat-kalimat kaum muslimin, maka hendaknya ya kita mengikuti pemerintah. Apalagi dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya minal kaidah yuqarriru fuqa, yang telah ditetapkan oleh para fuqa, annal hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Sesungguhnya ketika hakim atau pemerintah telah menetapkan satu keputusan dari berbagai persisian antara umat, maka yarfa'ul khilaf, terangkatlah khilaf, semuanya ya menerima keputusan pemerintah. Di negeri kita ada khilaf tentang penentuan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 2 hari Sabtu, ada yang mengatakan tanggal 3. Maka ketika pemerintah menentukan ya memutuskan, maka yarful khilaf dalam kaidah fikih, ketika pemerintah memutuskan dalam persisian yang ada di negerinya, maka terangkatlah khilaf, tidak ada lagi khilaf. Kita semuanya yang menuju kepada sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah kita. Oleh karenanya, kalau ada yang bertanya, kalau seandainya pemerintah salah dalam hal ini, misalkan ketika beliau menentukan tanggal 3 ya atau hari Ahad kita berpuasa, kemudian ya, setelah berlalu puasa ternyata pada tanggal 28 Ramadan kita telah melihat ru'ya dengan jelas, ru'ya sawal, berarti besok kita harus ya melakukan ya hari raya Idul Fitri satu Sawal. Berarti puasa kita adalah 28. Ya, 28 saja Ramadan. Maka ketika itu ya kesalahannya dikembalikan kepada pemerintah, tapi mereka itu ada beristihad. Istihadnya mereka, kalau mereka betul-betul istihad dapat pahala, ya tapi kesalahan ini dinisbahkan kepada yang memberikan istihad. Adapun kita, kalau begitu kita akan menambah satu lagi, kita mengkodak puasa Ramadan yang terlewatkan bagi kita. Karena kalau 28 Ramadan saja kemudian kita melihat hilal, berarti ya puasa kita tidak cukup. Karena dalam bulan bulan Hijriah itu kalau bukan 29 hari atau 30 hari. Jadi demikianlah di antara perbedaan hilal dari pandangan kita. Maka ya pendapat yang roji adalah kita mengikuti pemerintah, ini berdasarkan dalil-dalil syar'i, ya perintah Rasulullah SAW, kemudian berdasarkan kaidah fikih, kemudian juga berdasarkan maqasid syar'iyah, yang kita memilih pendapat untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah kita, yaitu tanggal 3 Hijriah. Adapun kalau orang yang berpuasa pada tanggal 2 Hijriah, ya dibolehkan saja bagi dia berpuasa karena itu pandangannya, ya yang dia rajikan, tetapi bagi kita yang kita rajikan adalah ya sesuai dengan keputusan pemerintah. Namun bagi orang yang berpuasa, janganlah dia menampakkan perlawanannya kepada pemerintah, Ya, dia tenang-tenang saja, diam-diam. Tidak boleh dia mencela orang yang tidak berpuasa. Demikian juga bagi kita yang tidak berpuasa, sebelum apa, tidak juga kita mencela orang yang berpuasa. Karena perbedaan pendapat ini adalah as-sah al-was. Tetapi bagi kita seorang talibil ilmi atau orang yang ingin menjadi muslim yang taat, maka kita selalu memilih pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Walau alam bisawab tentang masalah ini. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang masih berhubungan dengan masalah hukum-hukum tentang puasa. Ya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Romli bin Haya Al-Sihabzahullah. Pembahasan khusus dari kitab Siam, pembahasan ibadah saum dari kitab Radul Murbi di kesempatan kali ini. Dan kami mengangkat atau juga mengajak kepada para pendengar untuk bisa bergabung bersama kami untuk mengirimkan pertanyaan di 0822-9298-6295, baik telepon langsung, WhatsApp ataupun SMS. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melaksanakan ibadah saum awalnya di Indonesia, lalu setelah itu kita pergi ke negeri yang mereka saumnya lebih cepat, maka apakah kita beridul fitri sesuai dengan penetapan pemerintah Indonesia atau di pemerintah tempat negara kita berada di tempat saat Idul Fitri itu berlangsung, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Yeah. Yang diwajibkan bagi kita seorang muslim itu kita beribadah sesuai di mana makan tempat kita berada. Ya, kalau di Saudi sudah melakukan Idul Fitri, maka kita melakukan Idul Fitri di mana tempat kita berada. Ya, tidak layak kita ya menunggu ya, din, apa, ibadah yang ada dilakukan di negeri kita. Misalkan Saudi sudah Idul Fitri, baru besok kita mau Idul Fitri sesuai dengan negeri kita. Maka ini yang pernah ditanyakan oleh Ibn Baz, ya, walalam beliau menjawab demikian, bahwasanya kita mengikuti kita beribadah mengikuti tempat ya, dan zaman di mana kita berada. Kalau kita berada di Saudi kemudian Idul Fitri di sana, maka kita juga mengikuti Idul Fitri mereka, walalam besok. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Masih pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan zakat fitrah Ustaz? Apakah boleh kita berpuasa di Kendari? Lalu baik, kita angkat pertanyaan yang masuk melalui telepon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Pak Latif. Tafadhol Pak Latif. Ya, syukran Pak Ustaz. Ini alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin Pak Ustaz. Nah, yang saya tanyakan Pak, ini terkait dengan niat dan penempatannya. Nah, seperti diketahui bahwa niat itu adalah tempatnya dalam hati. Namun sebagian masyarakat itu, kaum muslimin, memandang bahwa niat itu adalah perkara yang sangat berat, perkara yang sangat berat. Seakan-akan niat itu adalah perkara yang sangat berat, sehingga mereka itu harus mengantar niat itu dengan lafaz, dengan melafazkan niat, misalnya nawa itu usalli dan seterusnya. Nah, khususnya dalam salat, nah mereka menempatkan niat ini pada tempat-tempat tertentu, misalnya di saat dia berdiri, nah, dengan mengangkat takbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, disitulah diusahakan niat itu masuk dengan mengucapkan usalli. Nah, misalnya dia mengangkat takbir, dia usahakan masuk niat di situ antara A dengan Bar, itu menurut pemahaman mereka. Nah, kemudian dan di sini sering timbul was-was. Nah, di antara mereka, sehingga mereka mengatakan ini belum sah, belum masuk, sudah ulangi lagi. Nah, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, nah kira-kira niat ini penempatannya itu atau penerapannya itu dilakukan pada saat apa? Misalnya dalam salat, apakah memang harus dilakukan niat itu pada saat berdiri? Nah, berdiri tegak, kemudian berbaharu niat dan seterusnya. Nah, demikian juga puasa Pak Ustaz, apakah niat ini dilakukan pada saat makan sahur atau pada saat kapan? Karena sering kita makan sahur dengan anak, sering kita kata ingatkan anak, apakah kalian sudah berniat atau belum? Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukran. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat dari ulama kita bahwasanya niat adalah termasuk syarat sahnya salat. Manakala orang yang beribadah baik salat maupun puasa tidak berniat, maka tidak sah ibadah salatnya dan ibadah puasanya. Namun mahal atau tempatnya niat itu biqalbi, di hati, biduna talafus, dengan tidak dilafazkan. Kenapa kita tidak lafazkan niat tersebut? Karena tidak ada satu dalil pun yang mengajarkan kita, baik dari sifat salat Nabi atau sifat saum Nabi, ya, tidak mengajarkan kita tentang melafazkan niat. Maka disampaikan kita para ulama bahwasanya niat itu memang meskipun dia merupakan syarat sahnya suatu ibadah, tetapi mahalnya adalah di hati, tempatnya di hati, tidak dilafazkan. Ya, kenapa kita tidak melafazkan niat? Bukan karena kita benci niat tersebut, hanya karena kita ingin iktiba mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam melaksanakan salat, melaksanakan puasa. Rasulullah tidak pernah dalam satu riwayat atau sahabat pun meriwayatkannya. Misalkan kita meniatkan untuk bersalat usalli farda salatil maghrib adaan ma'muman lillahi ta'ala, ya, itu tidak pernah dilepaskan, tidak pernah ada dalil yang menunjukkan pelepasan tersebut. Bukan karena kita benci untuk melepaskan niat, tapi karena kita ingin mengikuti Nabi, kita tidak mau melepaskan niat, kita hanya di hati saja. Begitu juga dalam puasa, tidak ada lepas niat nawaitu shaumah, ya, naifu shaumah al-ghada lillahi ta'ala, tidak ada lafaz-lafaz yang demikian ini. Oleh karenanya, bagaimana niat tersebut? Niat itu, ya, meskipun ada, boleh kita berniat berjarak antara ibadah yang kita lakukan dengan niat dalam beberapa waktu, tetapi yang lebih afdol kita memperbarui niat kita dalam hati lagi ketika kita akan melaksanakan ibadah. Misalkan seorang akan melaksanakan salat, maka dia meniatkan, ya, ketika dia berdiri menghadap Allah SWT, meniatkan dalam hatinya untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, kalau puasa, puasa itu meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh kita berniat di awal puasa untuk melaksanakan puasa 30 hari, tetapi ketika kita makan sahur hendak untuk berpuasa besok, ya, awal apa-apa akhir-akhir sahur, kita berniat bahwasanya dalam hati saya makan sahur ini untuk meniatkan berpuasa besok. Oleh karenanya, abdul itu letaknya niat itu ketika beringin atau akan melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Misalkan sholat ketika kita berdiri, misalkan puasa ketika kita akan berakhir atau kita akan makan sahur. Maka ini demikian. Oleh karenanya, melepaskan niat tadi, ya, jumhur ulama kita, bahkan disebutkan sebagian ijma, mengatakan ijma ulama, kecuali ya sebagian mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya niat diperlukan untuk memperbaharui lagi, katanya, sesuatu keinginan yang azam di hati. Tapi ini pendapat yang marju, pendapat yang roji, bahwasanya niat itu mahalnya di hati, ya, bukan karena kita benci untuk mengucapkan lafaz niat, tetapi karena kita ingin mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada satu riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW melepaskan niat, tentunya pasti kita akan mengikutinya, tidak ada masalah. Tapi tidak ada riwayat untuk melepaskan niat tersebut, yang niat itu adalah intinya berada dalam hati. Wallahualam bisawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, masih dari pertanyaan sebelumnya. Bagaimana dengan zakat fitrah Ustaz ketika kita melaksanakan puasa di Kendari? Bolehkah kita mengirimkan zakat fitrah di kampung untuk keluarga yang miskin? Iya. Berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus beliau ke negeri Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ka ta'ti min ahli kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang ahli kitab di Yaman. Maka yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha tauhid. Kalau mereka sudah paham, maka sampaikan mereka tentang salat. Kalau mereka juga sudah paham, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Islam memfardukan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat, mengambil, ya, harta dari orang-orang kaya mereka, kemudian menyalurkannya kepada orang-orang miskin, ya, di antara mereka. Jadi berdasarkan di sini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, yang abdul kita membayar zakat fitrah di mana kita berada, di mana kita berada. Misalkan kalau kita berada akhir-akhir Ramadan, kita pulang kampung, maka kita membayar zakat fitrah di sana. Ya, demikian juga kalau kita, meskipun kampungnya kita di selatan, tetapi kita berada di Kendari, lebaran di Kendari, maka selayaknya atau afdol kita membayar zakat fitrah, ya, di tempat kita berada atau di tempat kita beridul fitri. Jadi kalau ditanyakan bolehkah kita membayar zakat fitrah di tempat yang lain, mengirimkan zakat fitrah tempat lain, ya jawabannya adalah boleh, ya mengeluarkan zakat fitrah. Yang penting kepada orang yang pantas mendapatkannya zakat fitrah tersebut. Ya. Tetapi yang lebih abdal, kalau ditanyakan mana yang lebih abdal, lebih abdal kita zakat fitrah di tempat di mana kita beridul fitri. Wallahu alam bisaw. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Mungkin ikhtitam sebelum kita akhiri pertemuan kita, tafadhol. Ya, saya ingatkan kembali kepada kita semua dalam masalah-masalah ibadah, termasuk juga ibadah puasa, ada perbedaan-perbedaan khilaf di kalangan para ulama kita. Oleh karenanya selama masih dalam konteks bahwasanya perbedaan itu mu'tabar, artinya memiliki dalil masing-masing, ijtihad masing-masing, maka kita hargai pendapat-pendapat mereka, khususnya tadi mengenai perbedaan pendapat ya tentang awal menentukan awal satu Ramadan ya dengan ru'ya atau dengan hisab, maka ini ada perbedaan, maka kita selalu memberikan kelapangan kepada orang yang berbeda dengan kita tentang masalah fikih, apalagi dia punya i'tibar, apa pendapatnya, perbedaannya itu i'tibar didasari dengan dalil-dalil atau kaidah-kaidah fikih, maka kita memberikan kelapangan kepada ya, kita tidak mencela ya. Tetapi ya terus terang maksudnya bagi kita seorang thalib ilmi tentunya kita mengambil pendapat-pendapat yang roji supaya kita nanti punya hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut-ikutan. Ya, kita nasihatkan juga kepada orang-orang yang berbeda pendapat, baik ya pendapat yang mengatakan bahwasanya awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu atau pendapat yang mengatakan awal Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka haruslah selalu dengan keikhlasan, bukan karena dengan menang-menangan, karena ini bukan kelompok kita maka kita pertahankan ya, bukan lagi melihat dalil tetapi karena kelompok, karena kita ini berada di kelompok ini maka kita harus berpuasa di hari Sabtu, atau juga mengatakan bahwasanya sebenarnya kita juga ingin berpuasa di Sabtu tetapi karena kelompok ini telah diluan mengatakan hari Sabtu, maka kita bagaimana kita cari alasan untuk menyelisihinya, kita apa kasih naik derajatnya dan lain sebagainya supaya kita menyelisihinya, maka ini adalah sesuatu perbedaan pendapat yang ya tidak didasari dengan keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda pendapat karena hawa nafsu, maka inilah yang kita hindari karena inilah yang tercela. Wallahualam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, telah kita ikuti bersama pembahasan khusus dari Kitab Siam dari pembahasan Kitab Radul Murbi di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Romli bin Haya LC hafizahullah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau, fajazakumullahu khairan. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali bertemu di pekan berikutnya. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak dan ambil faedahnya di 95.1.